Siang kakak, belanjanya sudah? Udah mbak, ngeborong nih. Asbiranda, iya nih sekalian belanja bulanan. Belanja apa aja? Beli buah jeruk, kiwi, anggur sama apel. Aku juga beli persediaan vitamin C. Musim kayak gini kan banyak yang enak badan, jadi buat jaga-jaga biar gak sakit. Buah memang penting, tapi kalau buat jaga daya tahan tubuh, minum aja Fatigon C Plus. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C Plus kan multivitamin dengan vitamin C generasi terbaru Pure Whey C. Kombinasi bahan alami dari sayuran dan buah-buahan yang diolah dengan teknologi terkini. Lebih cepat diserap, lebih lama dan kuat melindungi, serta aman untuk lambung. Baba, semuanya aku batalin deh. Aku beli Fatigon C Plus aja. Udah kehitung kakak. Semuanya Rp450.000. Apa? Fatigon C Plus, multivitamin untuk daya tahan plus. Jangan tunggu sampai sakit.